Baik, kita dengar soalan pula. InsyaAllah kita ada satu jam lagi, boleh eh? Apakah makan atau minum termasuk perkara yang membatalkan wuduk? Jawabnya tidak termasuk. Berarti dicara yang membatalkan wuduk empat perkara. Hilang akal, sentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i. Nampak keluar satu daripada dua jalan. Nah, dan pegang kemaluan. Ada tak sebut makan dan minum? Tak ada sebut. Maka memakan gajah pun tak pasal wuduk. Nah. Sebab apa datang gini? Ini asalnya daripada cerita hadis yang dahulu. Makan makanan yang digoreng di atas api. Nampak? Itu pada awal-awal Islam. Hari ini telah dinasah. Hukumnya dibatalkan. Sampai sekarang tidak lagi. Nah, jadi makan tidak membatalkan wuduk. Semayang membatalkan semayang kalau kita makan. Nah. Adakah batal wuduk jika sentuh isteri? Ini kalau terdapat ahli katakan pernah mesti-mestinya kemudian menunaikan akan solat. Tidak berlaku ijma' ulama' masalah sentuh isteri batal wuduk. Jumhur ulama' kata tak batal menaikkan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa yang kata suka nak ikut pandangan Imam Syafi'i, silakan. Siapa yang nak ikut Imam Hanafi Hanbali, silakan. Nampak? Wa kulluhum ala tawab, semua mereka adalah betul berlaku. Kerana apa terjadi perbezaan? Kerana tidak ada hadis yang menyebut dengan jelas. Hadis mencium isteri tidak boleh dibuat hujah kerana hadis ini bukan hadis hasan atau hadis sahih. Faham? Jangan padah masalah ini. Jika sedang solat terasa seperti ada sisa makanan dalam mulut, adakah batal solat setelah sisa makanan? Dengar molek-molek. Kita dalam semayang, kemudian ada nasi dalam mulut. Telang lah. Kalau telang dengan sengaja batal. Tak, kita tengah-tengah baca Fatihah atau tasbih, nasi tu keluar daripada lidah dan terus tertelang. Tidak batal. Kerana sedikit. Nah, sengaja batal. Tak sengaja, tidak batal. Dengan syarat sedikit. Tapi kalau tengah semayang, tak sengaja makan. Tapi banyak, batal juga. Tengah tayang awal, dia tersalah dimakan pengak jagung, pinggang, batal. Atau nasi biryani, pinggang, batal. Katanya terlupa, batal juga. Yang kata maaf, sedikit, ne, yang ada di dalam mulut. Dan kalau duduk dalam tengah semayang nak buat gua tu. Dalam hadis kata, sunat berludah. Kalau kita tengah semayang, rumah kita boleh ludah. Semayang atas tanah boleh duduk. Dengan idea rohok semua boleh duduk. Yang tak boleh duduk dalam masjid. Dalam surat. Atau harta milik orang lain. Faham? Nabi kata siapa berludah dalam masjid, dia kena bersihkan masjid. Nah, jadi kalau bukan masjid macam rumah kita ada nasi dalam mulut, ada darah, ada tulang apa. Nah, ludah asal-asal rumah kita. Haram tak? Tak asal rumah kita. Nah, cuma sunat ludah lah. Kiri. Ingat semayang, lunak ludah belah kiri. Baik, dah kali semayang ni maaf. Ada orang sebelah, takkanlah ludah. Kalau orang biasa tak apa, kalau JKK, dia awal gitu. Dia tamu sains, dia boleh baca gitu. Kalau ada orang, kalau semayang ni maaf, jangan ludah sebelah tu. Ludah atas pakaian. Sebut lagi tak betul. Atas kain gitu. Dalam pasir. Tuh, ludah. Nasi duduklah pasir. Patah tak semayang. Tiga buyuk pun tak batal. Lagi masalah tu. Sebab kita jalan-jalan-jalan pun di mana saja tu nak berdua sebelah diri. Melainkan kerana darurat. Ada orang sebelah, aku duduk lah pasir. Yeah? Jangan nak serah juga, nak kiri juga. Yeah? Orang panggil dok bijak. Dia kita sedih nak membawa senang. Yeah? Jangan buat serah. Dia naik kereta. Naik kereta, kalau naik motor, tu nak berdua sebelah kiri lah. Yeah? Ada dia, tu tidur. Nah, dah kalau bawa kereta, ada orang sebelah. Dia kata buka sikat ke? Orang tu buka sikat. Siwak ni sikat muka. Apa? Ini sunnah tak gitu? Ini punah pada anak dia. Sunnah. Sudah punah. Kerana bodoh. Orang bodoh, dari bawa sunnah. Faham? Jadi darurat. Boleh belah kanan, tidak masuk. Nah. Nak pakai belah kanan, ialah baju. Sebab baju kita boleh masuk kanan dulu. Kita nak masuk dua itu tak boleh. Maka sunat kanan dulu baju. Pakai selipar ke kaki. Takkan orang masuk dua kali pakai terjun. Orang masuk satu dulu, sunat kanan dulu. Nah. Ha. Dia pakai helmet kanan dulu. Ha, bodoh. Dia ambil helmet, dia panang. Lala lekat gitu. Kopi. Buang dia ampang puteri. Ha, dia kata, kena sedik dulu. Baru sunnah itu imbah. Dan kalau boleh buat dua, teruslah masuk gini. Tak payah kandang dulu. Nah, ha, belajar tak buk. Bolehkah niat iktikaf dalam surau? Biasanya iktikaf dalam masjid. Dengar molek. Masalah iktikaf dalam masjid dan surau, dua pendapat. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, tak boleh dalam surau. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, meraihkan mazhab Maliki dan Hanafi dan Hambali, boleh juga walaupun dalam surau atau musalla, kerana semua dianggap masjid. Jadi mana-mana pandangan kita nak esok, silakan. Nah, ha, cukup mudah. Agama ni mudah. Nah, ha, bukan fake dan bukan dibuat mudah-mudah bukan. Nah. Ha. Benarkah jika kita dapat menunaikan solat jemaah nama 40 hari tanpa lepas takbir pertama, orang itu akan terhindar dari sifat munafik? Apakah definisi solat jemaah sama di awal waktu yang di masjid atau bila-bila masa sahaja? Tidak ada sebut dalam hadis ini sembahyang jemaah awal waktu atau tidak. Sembahyang jemaah dalam masjid atau musalla ataupun tengah padang. Umum di mana-mana saja kita berjemaah awal selama 40 hari. Hukumnya begitulah. Lepas daripada nifaq. Nampak? Maksudnya dapat kelebihan di sisi Allah. Hadis ini bukan hadis sahih. Hadis ini hadis da'if. Walau bagaimana kata Nawawi, boleh beramal dengan hadis ini. Jadi ada pula timbul satu puak-puak baru, hadis da'if tak boleh pakai. Berhati-hati. Ulama' berkata begitu. Jumhur ulama' muhadisi, jumhur ulama' suqa'an faqah, mengatakan hadis da'if boleh diamalkan. Nah, ha. Soalan seterusnya. Bagaimana pula dia kata letupan yang dahsyat tersebut di dalam Al-Quran? Adakah teori Big Bang ini boleh diterima pakai? Kuliru dengan hujah ustaz. Haa, dia jadi tanya selalu. Tadi kita kata bukan letupan yang menjadikan alam. Nah, tapi dalam Quran dia kata dulu pernah berlaku letupan. Betul dalam Quran. Tapi tidak menyebut dengan jelas. Letupankah yang sebenarnya atau seperti letupan yang dipaham oleh ulama' tafsir. Tapi ijma' ulama' Allah bukan letup alam ini. Allah buat satu persatu. Nak terjadi letupan, kita tak kata mustahil. Tapi kalau letupan yang menjadikan alam, itu mustahil. Faham? Allah yang jadi. Kalau kita kata letupan yang menjadi, bukan. Kerana Allah, kun fayakun bukan dengan letupan. Tapi kalau berlaku letupan di zaman dulu, tidak mustahil. Akal boleh terima. Yang akal kita tolak, yang menghasilkan dengan sebab letup inilah terjadi alam yang begini indah. Tain yang menafikan ketuhanan. Nampak? Jadi kita tak terima waktu. Kalau dalam Quran, dia tak sabar letupan menjadikan alam. Hanya tafsiran setengah ulama mengatakan pernah berlaku letupan. Itu saja. Tak ada kait dengan cipta alam. Allah sebut dalam ayat lain terang. Khalaqas samawati wal ardh. Allah menjadikan alam. Itu dia panggil soreh. Lagi pula khata'iyum. Maka datang hak lain, hak tidak sareh, ditolak. Kerana ini jelas sebut. Khalaqas sama, Allah yang buat satu demi satu. Sebut dalam hadis. Hari ini buat langit. Hari siang buat laut. Hari siang buat bulan dan bintang. Jelas di situ bukan meletup. Soalan seterusnya. Apakah hukum makan gaji duit zakat seperti guru kafar? Ha. Baik. Duit guru-guru agama asalnya Tok Imam ke Tok Guru ke Ustaz ke ngajar Quran ke daripada Baitul Mal. Asal dalam fiqh Islam. Daripada Baitul Mal. Nah. Kemudian sebahagian ulama-ulama fiqh mengatakan boleh juga diambil untuk diambil daripada zakat asnaf sabilillah. Ini dua kaul daripada mazhab empat. Ya, daripada asnaf zakat sabilillah boleh untuk guru-guru agama. Jadi benda ni susah masalah. Neh, hok boleh-boleh kau. Neh. Ha, jadi walaupun kita pegang dengan pandangan yang tidak boleh, tapi oleh kerana itu adalah istihad daripada mujtahid yang lain, kita kena terbuka dalam masalah ni. Neh. Ha, kita pilih juga. Ha. Seorang laki-laki telah mati dan ada berapa rumah sewa, wang simpanan dan berapa bidang tanah. Hasil sewa rumah tersebut boleh perlukah diparoidkan? Ya. Selagi rumah itu tidak dijual, katakan sewa ini dapat RM10,000 sebulan. RM10,000 ini kena faraid mengikut apa yang telah Tuhan bahagikan daripada waris di mati. Kalau orang itu dapat satu pernah, satu pernah. Orang ini dapat satu perempat, satu perempat. Satu pelapang, satu pelapang. Kerana harta tidak dijual, kerana dia mendatangkan sewa bulanan. Ha, dia kena faraid. Jangan mandang-mandang ambil seorang begitu dia. Bolehkah orang yang urus rumah tua mengambil semua wang sewaan dan sedekah semua wang itu pada hari hati? Haram. Menaikkan dengan persetujuan waris. Jangan mana-mana nak sedekah harta tarekah semati. Itu harta orang mana? Nah, yang kita nak sedekah bagian kita. Bagian kita dapat RM100,000 daripada harta ayah kita. Boleh kita nak sedekah. Jadi ramai memanda-manda. Ayah ni mati meninggalkan duit. Nah, seorang adik-adik diambil. Dibuat jamuan dan sebagainya. Tanpa tanya waris-waris yang lain. Hukumnya haram, dia kena kati balik dan dibahagikan benda itu. Ne? Urusan faraid tanah belum selesai dan perlu kos yang agak tinggi di mana wang dan nasi telah pun habis. Orang yang gunakan wang nasi telah mencuri semua waris. Bayar kos urusan faraid. Di mana ada antara waris yang tidak mampu untuk bayar. Adakah tindakan ini dibolehkan oleh rencana? Ini dibolehkan. Tetapi jika upah itu tinggi sangat, akhirnya faraid itu tinggi. Jadi mangsanya waris. Waris upah orang syarikat untuk bahagikan faraid. Duit wak upah tu habis isi duit faraid. Nah, akhirnya yang tak mampu tidak mendapat faraid. Ini masalah akhir zaman di mana. Nah, sebab tu nak ambil upah, tengok-tengok keadaan. Jangan sampai menghabiskan faraid orang. Nah, ha. Bagaimana cara yang baik seorang anak yang ingin mengajar ayah ni jangan-jangan tunai solat dan susah hendak bergaul dengan masyarakat? Tak payah, jangan kita berkasar dengan ayah kita. Ayah, mari kita sayang ayah jadi imam. Contoh ni. Ayah kalau buat doa, ambil jadah, apa depan ayah? Mayang adik-beradik itu, 2-3 beradik. Allahu Akbar, boleh 2-3 malam, susah hati juga ayah. Nak, ha, berdoa kepada Allah, hujuk selu-selu. Dah ayah kita, nak ngasak dah boleh. Baca yasin siup dalam air minta lembut hati dan sebagainya. Nah, ha, jangan putus asa. Kita sangka kuat, Allah ayah kita akan berubah, dia akan berubah. Allah pernah sebut dalam hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi. Aku mengikut sangkaan hamba tu. Jadi kita kena kuat teka ayah kita akan berubah, Allah akan ubah dalam sekejap masa. Jangan badak cang dah ayah tu. Tak ada cang dah. Balik awal dah ayah aku. Jangan. Takut balik awal tu. Ha. Ustaz ni dah kali ketiga saya tanya. Tapi tak baca juga. Siang gitu. Bukan kita sengaja. Dia letak-letak gini. Akak-akak duduk bawah. Nah. Ha. Betul tak kitab pondok tak ada dalil. Dan hadis sahih. Saya dengar seorang ustaz yang cakap. Jawabnya tak betul ustaz ni. Nah. Ha. Yang sebenarnya ada hadis. Nah, sebahagian ni tidak menyebut hadis. Hanya hukumnya sahaja. Macam kitab-kitab nasihat. Dia nasihat ialah tak payah letak hadis. Orang ni dia terperangkap dengan satu style. Kalau cakap dia tak hadis. Cakap dia tak hadis. Ini mari duanya. Ha. Dalam adab-adab agama nasihat, dia panggil biadab. Bila kita nak orang nasihat, kita minta hadis. Orang ni kurang ajar. Dalam adab-adab berguru. Adab-adab mengambil ilmu, dipanggil biadab. Malangkan orang itu mendakwa dengan perkara itu dengan tidak boleh. Maka al-bayinah ala mutba'in. Itu right. Nah, kita buat benda yang molek, kita malu sama lagi. Haram! Haram! baru kita minta hadis. Nampak? Ha, ini dah semua perkataan mana hadis? Mana hadis? Mana hadis? Semua benda nak hadis. Sedangkan fak sumber agama kita. Yang pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, yang keempat qiyas daripada ulama. Nampak? Ha. Jadi dalam kitab-kitab pondok, bukan kitab tok guru pondok, kitab-kitab ulama-ulama muktabar juga. Nek, cuma hadis kadang dia tak letak paris. Kadang-kadang dia tidak takhrij hadis. Kerana apa? Kerana ulama dulu bila sebut satu hadis, dia kena ada hadis ni sahih atau dhaif. Tak payah nak tahqiq atau seumpamanya. Tapi kita sekarang lemah dengan ilmu-ilmu hadis, maka kita perlu ditakhrij, perlu ditahqiq, perlu diperjelaskan, dipersahkan supaya hak mana sahih, hak mana hasan, hak mana dhaif, hak mana maudhu'. Jadi jangan kata kitab lama tidak ada hadis sahih. Ini perkataan yang jelas tidak benar. Nah, kerana kitab-kitab lama ni maksudnya kitab pondok. Kitab pondok ni bukan kitab jawi saja. Kalau kita tengok pondok-pondok di Selangor, wallahu a'lam. Kalau kita pergi di Fatani, ni kitab betul seorang lagi. Kitab Oh ngajar. Kitab Oh ngajar. Kitab Majmu' Imam Nawawi, Tarah tu duduk-duduk mengaji. Nampak 23 kunik tu. Tok guru duduk mengajar. Kitab bapak-bapak tu. Jadi jangan nak kata kitab pondok gitu. Nah, sebahagian kitab-kitab jawi, mereka tak sebut hadis. Kadang-kadang termasuk hadis maubok dan seumpamanya. Jadi kita perlu baiki benda yang tak betul sedikit-sedikit. Jangan pakai hentang gitu. Ya? Ha. Betul tak kalau kita bunuh binatang masih isteri kita mengandung boleh menyebabkan berlaku sesuatu terhadap anak kita? Contohnya bunuh tikus masuk berkakak. Jawabnya tidak. Tidak betul. Eh? Ha, tak betul gitu. Yang tak bolehnya kita melakukan kezaliman kepada makhluk. Sama ada isteri sedang mengandung ataupun tidak mengandung. Apa sebab? Sebab takut Allah Ta'ala bayar tunai kepada anak kita. Kita buat aniaya ke binatang, Allah tak bayar. Siap kezaliman, kan akan dibalas di akhirat. Tapi takut-takut Allah tak balas di akhirat, balas di dunia. Anak kita sakit dan seumpama. Hak tu dibimbangi. Bukan wajib. Bukan akidah. Dibimbangi. Maka jangan-janganlah kita buat. Nah. Dan kalau kita membunuh yang diharukan syarak, boleh. Walaupun bini mu nak beranuk pun tak apa. Contoh, sembelih ayam. Nah, kalau dia pergi sembelih lembu sembelih ayam, dah boleh sembelih 9 bulan. Nak cari makan terbaruh benda ni. Nah, dah kali hanya pandai sembelih ayam. Harus. Tak boleh buat zalim. Dah kali sembelih ayam, buat zalim. Tak menetap. Kan. Buat zalim datang ni, sengaja tengok ayam. Nah, kita tengok, nah, kita katok ayam. Itu baru buat zalim. Nah, itu jangan buat. Ha. Apakah boleh kalau kita mandi dalam bilik tandas tanpa pakaian dan terus berwudu? Apakah hukumnya? Baik. Hukum mandi dalam bilik air telanjang. Lah senang, tak ada pakaian. Telanjang. Ha. Naked. Ada dua hukum. Yang pertama, harus. Yang kedua, haram. Dalam bilik air lah. Ada dua hukum. Nah. Bila harus, tidak ada orang nampak kita. Atau ada orang, tapi orang yang boleh tengok kita. Maka harus mandi telanjang. Nah, macam kita dengan isteri kita, ada aurat tak? Tak ada. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, boleh tengok. Batu perkahwinan bukan jimak saja. Termasuk juga nikmat memandang. Sebab kita tengok orang puan tengah jalan, seronok. Seronok tak, lawa-lawa. Baik balik tengok bini. Jadi boleh tengok isteri. Sebab nikmat isteri bukan jimak. Tengok pun nikmat juga. Nah, boleh. Tak ada masalah. Isteri kena taat. Suami balik rumah, yang, naik kejap. Abang tengok orang puan lawa-lawa tepi jalan ni. Tadi jadi nak tengok Lino Joseph. Nak tengok awak lah. Nak kodoh balik. Harus halal pada syarah. Eh? Okey, naik atas mesin basuh. Okey. Buang baju, buang. Pusing, pusing. Halal tak? Halal tak? Halal tak ada apa-apa. Itu perkahwinan. Nah, baru seronok. Haa. Tok Imam, Tok Imam. Malam esok pula abang, malam saya. Ni saya nak tengok abang pula. Saya keluar dah ustaz kata dulu. Kenapa? Abang naik atas ketisju. Siapa sih nak tengok? Eh? Jadi isteri ada dalam bilik air, kita mandi selanjang. Haram tak? Tak haram kadang-kadang kan? Kadang bilik air sekali dengan tanda. Nak, bini kita duduk basuh sebelah tu. Laki mandi sebelah tu selanjang. Haram tak? Tak haram lah. Ataupun tuan kata, ada orang lain. Tapi kanak-kanak yang tidak mengerti tentang aurat. Doktor juga. Ayah mandi lelajang. Anak kita mandi dalam lesen sebelah. Umur berapa? 2 tahun. Gerti tak? Tak gerti. Ni kan ingat kita lelajang. Faham tak? Tak faham. Jangan tekatan 2. Duduk dalam lesen. Dia katok ke setong. Kemudian ambil wuduk telanjang pula. Ambil wuduk telanjang ni tak banyak sebut dalam kitab fiqh. Hanya sebahagian yang kita jumpa. Mungkin kita tak jumpa. Tengah ulama kata haram. Ambil wuduk bertelanjang. Kali tak ada. Tak ada kita telanjang ketika berwuduk. Melainkan ketika mandi. Kerana mandi nak basuh sedia anggota basuh. Tiba-tiba kita nak ambil satu ibadah. Yang tak perlu kita telanjang, kita pergi telanjang. Maka haram. Walau bagaimanapun pandangan ini tidak kuat. Ya? Mungkin makruh saja yang lebih kuat. Macam dikatakan boleh baca Quran telanjang. Tak haram. Tapi comel tak? Tak comel. Ngaji. Banyak comel. Tak ada apa comel. Bolehkah kita anak tak mazhab ahli sunnah pakai capu aduk sedangkan kita tak alim? Jawabnya, kalau tak pandai jangan. Kalau pandai silakan. Dalil Quran boleh baca dengan 7 bacaan. 7 qiraah tu tak terima. 7 ke 15. 7 tak? 7 syab'atu akharus. 7 qiraah boleh baca. Ada baca hafal, ada baca warah, ada baca qalu. Masuk dengan warawi pula. Tiap-tiap satu daripada imam ada 2 rawi. Bermakna 7 kali 2 rawi, 14 rawi. Siapa 7 orang imam, 21 bacaan ada dalam Quran. Ha? Dalam Quran 71 bacaan. 21. Nah. Siratal ladzina an'ama, siratal ladzina an'am alaihim. Alaihimu, alaihim, alaihimu. Itu 2 bacaan. Nampak? Ada ismam pada ihdina ziratul mustaqim. Ada bacaan? Nampak? Jadi kalau kita tak pandai, tidak belajar kiraah, kita pakai hutang belaka boleh tak? Haram tak? Haram lah. Lentang pukang jadinya. Tapi kalau kita belajar kiraah tersebut, kita alim, boleh tak kita nak tukar-tukar bacaan? Boleh tak? Itu jawapan. Sama juga dengan fiqh. Nah. Kita tak pandai hafal pun lah selera habuk lagi. Jaga nak buat baca warah. Wabduhe nak baca. Tak boleh lah jadi keharam. Nah. Apa perlu saya lakukan jika saya dah baca soh depan telah penuh? Saya sendiri di belakang. Boleh tak saya ikut jemaah seorang-seorang di belakang? Nah, dengar boleh. Kita pergi semayang. Suaf penuh. Bila suaf penuh, ulama' mereka kata, carilah ruang jika ada. Cari dulu, cari-cari. Sini ada kosong sikit. Maka kita pun masuk di silong. Cara nak masuknya, takbir tu. Nah, kita ada kosong. Kita duduk dekat dengan dia. Ingat, kalau kita semayang, orang bagi dekat dengan kita, buka. So. Katakan tak, penuh dah. Bila penuh dah, maka jangan semayang seorang di belakang. Seorang laki-laki di semayang seorang belakang sok. Hukumnya makruh. Cuma Nabi kata, jangan kau ulangi. Tapi Nabi tak suruh kata. Menunjukkan semayang seorang belakang sok. Sok. Tak bakal. Makruh. Caranya, kita semayang seorang dulu di belakang. Nah, lepas takbir, tarik orang depan supaya berundur. Itu cara dia. Ulama' pesan taklah kita duduk di belakang orang yang kita rasa dia undur. Dan dia tahu hukum. Jangan Orang yang tak tahu. Nah, ha, kita tengok dulu. Ha, ini tak gok, dia kecil tak gok. Ha, ini dia kecil pandai sikit. Duduk belakang. Allahu Akbar. Lepas takbir, baru tarik. Jangan tarik kuat, peletang. Tarik baju dia. Ha, ingat bila orang tarik, kita sinar undur. Bila undur, jadi dua. Bila dua, dia panggil soft, tidak makruh lagi. Next, ini sebut dalam hadis dengan jelas. Nampak? Tak ada hilang ni. Pasal soreh jelas. Undur, duduk dua orang. Next, jangan dia undur, kita masuk. Balik awak-awak itu gocohnya. Apakah sebenarnya sebalik kejadian silap dan guruh? Saya pernah dengar yang bunyi guruh itu suara malaikat. Betul ke ustaz? Ha. Jawabnya tidak disebut di dalam hadis yang sahih. Guruh itu suara malaikat. Nampak? Eh? Jadi boleh jadi saja suara malaikat. Boleh jadi saja. Eh? Adapun petir itu panahan daripada Allah Ta'ala. Allah jadikan. Tak kira kita nak panggil cah elektrik ke? Tapi ciptaan Allah untuk panah iblis yang ada di bumi. Ha tu. Neh. Soalan seterusnya. Kalau dari awal solat kita sudah niat untuk tamatkan solat lepas salam kedua, tapi lepas salam pertama dah belum sempat salam kedua telah lakukan perkara yang membatalkan salat, adakah batal salat tersebut? Mohon penjelasan. Dia niat nak batal, nak sudahkan semayang dengan dua salam. Tiba-tiba salam yang pertama, Assalamualaikum Warahmatullahi, terkentuk. Faham? Batal tak semayang dia? Tak batal juga. Walaupun ada ulama kata, siapa yang niat nak semayang sampai habis dua salam, jadi batal semayang dia sebab dia belum habis dua salam. Pendapat yang paling kuat dalam masalah khilaf ni, iaitu dah tidak lagi batal semayangnya. Kena ambil zahir, sekurang-kurang keluar daripada semayang, salam yang pertama. Assalamualaikum, terkentuk, tidak lagi batal semayang. Kerana semayang bermula dengan takbir dan disudah dengan salam. Jelas Nabi kata. Nampak? Iftitahuha takbir, waqtitamuha taslim. Semayang ni mula dengan takbir, selesai dengan salam. Salam mana kata ulama yang syarah hadis? Salam yang pertama. Soalan seterusnya. Betulkah membelek Al-Quran yang telah jatuh murtad? Saya dengar benda ni. Tapi rasa tak percaya. Betul ke membelek Quran? Belek mana pula? Membelek Quran jatuh murtad. Tak faham soalan? Eh? Betul ke membelek Quran telah jatuh murtad? Betul tak? Eh? Murtad mana pula belek Quran? Tak berat, sipang. Ha. Apakah hukum berkaitan dengan isuran nyawa? Tidakkah bercanggah dengan takdir? Dengar boleh. Ulama' dia pandai. Kita ni anggar-anggar je tidak ulama'. Maka ulama' jawab dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab fatwa. Harus kita memasuki isuran-isuran dengan syarat. Nampak? Eh? Mestilah menggunakan muamalah Islam. Kalau buat jenis riba, haram juga. Dalil bolehnya isyurah muamalah Islam ini harusnya sistem khairat kematian. Kita masuk khairat kematian satu bulan kita masuk RM10. Adakah kita nak melawang takdir? Tak. Kita duduk tengah jalan. Kereta mari lajulah kita. Kita lari ke tepi. Adakah lawang takdir? Tak juga. Kerana kita tak boleh lari dari takdir. Kita elok daripada tengah takdir. Ke tepi takdir tak? Takdir juga. Tapi kita nak takdir baik kepada kita. Sebab tu dalam doa, salat istiqarah, kita minta takdir yang baik. Fakdur huli. Tolong takdirkan yang baik untuk aku. Lari daripada takdir, tak boleh. Faham tak? Ha, dah berani mulai tengok fikir mu straight. Bapa mulai pada takdir. Dah eh, aku masuk dalam takdir kok ke tepi. Ke tepi pun dalam takdir Allah. Ha, kena faham. Lebih-lebih dah ni. Allah dan kadar, neh. Ha. Abu ingin nikah tapi bapa Abu tak setuju. Walaupun kali-kali nyatakan hasrat. Beliau tak setuju atas nak Abu masih menuntut di masjid. Tidak ikut adat dan kewangan pula. Beliau tidak sabit. Abu ingin nikah kalau mahu menghalalkan hubungan dengan si dia. Si dia sudah kerja. Sudah berkawan dengan rapat 7 tahun. Dan ingin berubah ke arah kebaikan. Abu pernah meninggalkan si dia. Tetapi bersama semula. Bulak dah. Wali si dia dan keluarga si dia sudah bersetuju. Ha, boleh. Abu nak kahwin tapi masih belajar di universiti. Ayah dan mak tak setuju. Dengar boleh. Mu nak kahwin tu mu ada tak kemampuan? Nabi kata manis tata anin kumul ba'ah. Hei orang muda, siapa yang mampu? Bukan teruk kahwin itu. Ya maksyara syabat manis tata anin kumul ba'ah. Hei orang muda-muda, siapa di kalangan kamu yang mampu? Hak tu kena tengok dulu. Mu mampu tak? Tak mampu tapi nak sangat. Ha, makruh kahwin kalau gitu. Faham? Sabarlah dulu. Mampu dah. Ha, mampu dah kahwin. Lagi orang yang mampu, dia boleh tangguh isteri dia. Walaupun ayah dia tak suka pasal dia belajar lagi. Sebab orang lelaki ni kena ada wali dah. Dah? Situ silap. Nak kahwin-kahwin kan? Ya? Nah, mereka perempuan ni jahat. Ha, ikut nasihat ibu bapa, jangan kahwin dengan dia. Kalau perempuan jodoh yang baik untuk kita, ayah tak setuju. Sabar molek-molek. Ingat ni orang lelaki, anak boleh kahwin. Dia tak perlu pada wali, anak laki-laki. Anak perempuan berkali wali tak setuju, boleh menggunakan wali hakim. Jangan kita ingat kita betul dulu kini selamanya. Faham? Ha, biar baik. Ni anak nak kahwin, tak lagi. Nah, bagilah dia kahwin daripada duduk dalam keadaan buat maksiat dan sebagainya. Ha. Selagi pula banyak dalam masyarakat Melayu, keluarga tak setuju. Mak ayah setuju dah dengan pilihan ni. Keluarga pula tak setuju, adik-beradik ayah. Bodoh. Ni sistem orang Afrika, orang asli. Orang asli, orang duduk dalam hutan, kalau dia orang lelaki nak minang anak dara dia, mak ayah dia setuju, adik-beradik mak ayah tak setuju, tak dikahwin. Jadi anak orang Melayu nak jadi orang pangan. Dan mak ayah setuju, kahwin je lah. Tu dia kata, mak saudara tak apa suka. Mak saudara tak apa setuju. Nah. Anak dia, dia wali ke tak? Tu kalau dia setuju, dia tak apa nak tolong buat kahwin. Tak tolong ke tak? Ha? Kalau mak adik-beradik yang baik, mari lah tolong. Ada pula nak suruh semua keluarga setuju. Payah tu senang tu. Nah, susah lah. Nah, Nabi kata wali. Wali setuju-setuju. Ni takut adik-adik ayah pula. Ah, adik-adik ayah okey dah. Adik-adik mak pula tak setuju. Kalau bapak boleh kata. Apa benda gini. Akhirnya berzina. Akhirnya tak kahwin. Akhirnya jadi masalah kepada pasangan. Mari mana pula ni adik-adik mak pula ni. Adik-adik ayah ni mari mana pula ni. Hukum mana ni? Mazhab mana pula ni? Perkahwinan itu mudah. Orang kita Nabi jenis cakap dia ini, kahwin. Sejak. Kita dah jabat agama lama. Kursus pula, minta borang pula. Nak cari kodi pula. Kodi cuti pula. Cuti gimana pula kodi? Kodi kahwin. Kodi pula kahwin. Jadi masalah. Ha, ya. Raja teruk sangat. Ini pula, tak mampu di segi keuangan. La ilaha illallah. Anakmu nak kahwin ke? Mu. Anak nak kahwin, ayah kata ada sisi. Nah. Anak nak kahwin ke ayah? Faham baik. Mana yang ikut Melayu tak ikut agama? Ikut Melayu, kalau tak ada duit, jangan kahwin lagi. Sebab tadi kata dorang. Tak semulih lembu, tak buat kemah, kata dorang. Itu Melayu, haterah. Dalam agama, sedang itu. Kalau tak ada duit, buat pada mampu. Mampu kuih, kuih. Orang yang empat, berasa-berasa. Jadi tak mampu, dia buat kuih. Biskut jagung, biskut jagung. Nah, ha, tapi jenis kita ni, jenis menunjuk-nunjuk. Akhirnya dah kahwin lagi apa? Ayah tak cukup je ekonomi. Ekonomi dia kahwin. Pagi orang laki-laki orang masjid jemaah boleh 30 orang. Dia pun lah ni anak saya nak kahwin. Nah, beli kuih bakar tu kat pada sitang. Nah, keping 2 orang bagi 2. Kamu ah. Nah, ingat ah, keping 2 orang, keping 2 orang, pesan itu. Orang marah tak? Tak lah, pasal ikhlas. Nabi, orang datang rumah Nabi, tak ada makanan, ada sebiji kurma. Bagi 2, Aisyah separuh, tetamu separuh. Nampak ke? Tapi ini kami terikut-ikut, nak menunjuk-nunjuk. Boleh kita nak buat hebat-hebat, kita lah kaya. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Bolehkah ni? Ah, ada dalam ni. Apakah cara yang terbaik boleh digunakan untuk menasihati keluarga isteri yang tunang supaya betul aurat dan pakai tudung dengan sempurna? Masalah konseling ni memang payah. Konseling ni kita dah nak jawab macam sah batas semayang. Kerana keadaan orang yang kita nak dakwah tu lain, penting. Kadang kita kata gini, dia marah. Kata gini, dia buat kodoh gitu aja. Jadi payah. Walhasilnya, teruskanlah nasihat. Itu sajalah. Nak kata kadang-kadang jenis penerimaan orang. Kita jawab gini, style kita kata gini, dia tak nak ikut. Jadi cubalah guna-guna tu. Nah, jadi orang puan ni dah besar dah, tutuplah kepala. Nah, yudhini nak alih, nak yudhini nak alih, nak ni jalan alih dihina tu, paling tahu tu semua orang perempuan yang beriman. Bukan untuk orang dakwah. Nah, bukan untuk bini ustaz, bini untuk guru eh. Cuma perempuan beriman. Tak kira mu kerja pramugari ke, mu jadi artis ke, mu maharaja lawak ke, mu bini wakil ayat ke, mu ada cuti 24 million ke, tak ada kira. Wajib kena pakai tudung. Tak ada orang perempuan beriman. Nah, ha, jadi slow-slow talk pun tak apa. Eh, pakai tudung lah. Maklum eh, dia ni orang pakai tudung belaka. Kita dengar ustaz cerita baru ni tau. Orang dah pakai tudung, surat merok kena bakar lah neraka. Cerita gitu. Nah, ha. Nama-nama masuk ke? Nah. Seorang laki-laki pakai baju kolor besar masa solat. Masa rokok nampak pusat laki-laki. Kok celah kolor? Nampak kok kolor? Kolor. Keluar kain dipakai tak tutup pusat. Apa hukum solat laki-laki ini? Baik. Dengar boleh. Kita jawab mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ketika semayang, seorang itu mesti menutup aurat daripada keliling. Maksudnya jangan ada lubang daripada keliling. Nampak aurat dia lah. Kemudian daripada atas. Yang tak wajib tutup daripada bawah. Yeah? Daripada atas wajib tutup. Contoh dia tak, dia pakai jubah saja. Dia pakai azur dalam. Dalam tak pakai benda mahalak. Jubah saja. Macam orang Mesir. Orang Mesir dia pakai jubah dia. Nak jalan. Masuk jubah dia. Keluar. Tak ada keluar dalam. Tak ada baju dalam. Tak ada keluar baju jubah saja. Geng gambar. Yeah? Jadi bila siapa yang semayang, collar dia, dia tutup gini, sah semayang. Tapi kalau dia buka gini, nak gini, kalau kita akak gini, nampak tak dalam? Nampak. Tak sah semayang. Dalil ulama berdalil dengan sebuah hadis, Nabi menegur seorang laki-laki yang semayang tidak kancing baju dia. Padahal aurat bukan sini. Maka Nabi kata, kancinglah bajumu walau dengan sebatang duri. Dia ni miskinnya tidak ada butang, ambil duri tali cocok. Menunjukkan wajib kena tutup juga. Jikalau tak pakai kain belah dalam. Kalau pakai kain tutup, susah tak sudah. Nah, sebab kadang-kadang kita rosak, rapok dalam. Kerana terbuka. Nah, ha, jadi wajib kena tutup kola bajunya. Nah, ha, dia tutup. Yang sebenarnya bukan kola, dia kata kola. Kat mana si kola? Ni kola ni. Dia kata kola so. Ni bukan kola ni. Tekok baju. Nah, ha, belahang dah tu. Baik. Dan kalau dari bawah. Dari bawah tak patah. Terimang dia pakai kain pelekat atau jubah saja. Nah, ha, semayang tu kan. Bila diri tu. Atas nampak orang. Tak nampak. Sini tak nampak. Tapi budak-budak dia tengok ke bawah atas. Budak-budak memang dia nak kiasin. Surah kapung. Hak sini latar papang. nampak-nampak. Ha, satu suruh muspadih ke bawah. Ha, bawah di maaf pada syarat. Soalan seterusnya, kita ada 10 minit ni, ya? Boleh ni? Allahu Rabbi. Ada pendapat mengatakan dibolehkan onani untuk mengelakkan zina. Apa pendapat ustaz? Kita tak ada pendapat. Saya bukan fuqaha dan bukan mujtahid. Saya hanya menelakar, ambil perkataan-perkataan ulama dalam kitab-kitab fiqh, buat keluar, tuduh hafal tu saja. Nah. Baik. Nabi kata barang siapa yang tidak mampu berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Nampak? Fa'alaihi bisiyam, lazimkan berpuasa. Kerana itulah kita cenderung pada pandangan ulama yang tetap mengharamkan onani, kerana Nabi telah beri obatnya. Kalau tak mampu kahwin, berpuasa. Dan sekarang ada beberapa orang ustaz, dia kata tak mampu kahwin, boleh onani. Astagfirullahaladzim. Jelas bertanggah dengan sabda Nabi SAW. Nabi ajar benda sama dah. Tak mampu kahwin, puasa. Ada pula orang berani. Tak apalah, kalau mampu kahwin, onani dulu. Untuk elok zina. Ada ulama kata boleh onani untuk elok zina. Kalau kita tak nakah. Tapi masalah tepat zina. Oleh kerana dia ni takutnya zina dengan perempuan ni. Kerana perempuan zina ada di depan mata. Maka dia selung melakukan onani. Sebab bila lakukan onani, boleh zina. Dorok setong lah dah. Nampak tak? Dia bak ni dia budak macam orang puan. Orang puan tak ada ha. Nah, 14 hari 14 malam tak ada ha. Orang lelaki sekali je. Lepas tu bila pula tak garam pula. Tu pun kalau nasib baik. Jadi ulama kata dia onani kerana perempuan zina ada di depan mata. Dia takut jadi zina kerana ada dah maksiat depan. Bila-bila masa boleh jadi zina, dia pun onani, niat nak mengelakkan zina. Hak ni yang ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, darurah yang mengharuskan. Tapi sekarang kita ambil mudah. Duduk di rumah, boleh onani orang muda-muda, niat takut zina. Astagfirullahaladzim. Kau punah budak-budak. Biasa ustaz-ustaz yang kata gini, ustaz ni memang kaki onani. Betul tak? Gitu je lah. Kita boleh cerita. Pasal mudarat so, bila cakap itu. Dalam dia kata haram daripada dulu, tu buat haram lah. Ramah juga onani. Ni dikata boleh dah pula. Nak koha punah. Malu juga ke Nabi. Nabi kata hendaklah kamu berpuasa. Nabi dah kata lah, kalau tak nak puasa, bolehlah kasih calik onani. Ada Nabi kata itu? Dah. Haa, nampak. Jika seorang itu taubat dia melakukan zina, perlukan beliau minta maaf dari suami isteri yang pernah beliau berzina itu? Na'udzubillah. Dosa berzina, dosa besar. Tapi banyak lagi dosa besar. Nah, yang antara dosa besar lagi, ialah kita membiarkan Islam tidak menjadi pemerintah dalam negara. Itu dosa besar lagi. Faham? Sehingga sekarang kita tengok, orang persenda Islam, orang persenda Nabi. Nah, mana besar daripada satu pasangan berzina dalam atas panggang dekat ulu pelang. Oh, tidak mudarat ni. Sekarang orang buat bermain agama gitu. Orang sendir-sendir agama. Nah. Ha. Kemudian dia berzina, dia pun bertaubat. Dengar, siapa yang buat dosa besar lagu mana tu, ada satu berita baik. Batu Nabi dia datang pada kita dua dia bawa. Yang pertama dia ni Basira, yang kedua dia ni Nazira. Pertama bawa berita baik. Apa berita baik? Banyak. Di antaranya siapa yang berzina, siapa yang berjudi, siapa yang minum arak, siapa yang banyak dosa, ada berita baik. Apa dia? Boleh taubat. Minta ampun kepada Allah. At-taibu an-dzambi habibullah. Siapa taubat kepada Allah, Allah sayang. Allah terima taubat dia. Nampak? Ha, jadi siapa-siapa dalam masjid malam ni yang pernah berzina, silakan taubat sekarang juga. Allah ampun itu. Ada dalam hati menyesal dan takut kepada Allah, Allah ampun. Dan kita harap Allah ampun kita, Allah ampun dulu. Dah pasti kena minta maaf dah. kalau kita zina dengan bini orang. Ini disebut dengan panjang lebar oleh Imam Ghazali. Nampak? Dan beberapa orang ulama lagi. Jawabnya, jangan beritahu suami dia. Nah, sama ada kita berzina ketika dia itu isteri orang, atau kita berzina sebelum jadi isteri orang. Tak boleh, kerana dia biasanya merosakkan rumah tangga orang. Faham? Kita sekarang baik dah dulu berzina dengan budak puan ni. Sekarang kita telah bertaubat. Tak payah dijumpa suami. Sekarang kita tengok pasangan zina kita kahwin dengan orang lelaki dah. Dia pergi kabar. Assalamualaikum. Kata salam. Saya nak kabar se. Isteri awak ni zina dah dengan saya dulu 8 kali. Molek tak kabar itu? Nak tahu molek tak molek? Kalau bini kita ramai kita gitu, mana perasaan? Nak malah? Balah lah. Pecah tak pelagu? Nah, jadi jangan beritahu, taubat kepada Allah. Jangan nak jadi lebah bodoh gitu. Nah, dia kena ada peraturan. Lebah-lebah juga, warak-warak juga, jangan langgar peraturan. Nah, kita minta, kita minta Allah, terus taubat kepada Allah. Tak payah pergi kedai Allah, minta maaf dia, tuan Allah. Tak payah kita gitu. Nah, dia boleh, kita mudarat, dia kapok kepala kita. Nah, jika hudud dilaksanakan di negara ini, adakah semua rakyat bertakluk undang-undang hudud atau umat Islam saja? Dan bukan Islam boleh memilih undang-undang sibik. Bilakah pengurusan masjid jika indah tidak membuat kerusus jenazah? Ini tanya kita waktu. Dia kata kalau kita laksana hukum hudud di dalam negara kita Malaysia dan kita akan laksana. Setiap orang yang mengaku Islam wajib berazam dalam hatinya untuk melihat undang-undang Allah terlaksana dalam negara. Kalau tak niat itu, berdosa kita kepada Allah. Faham? Daripada perjuangan untuk menegakkan Islam, wajib sertai sekurang-kurangnya dengan doa. Bapak-bapak. Jangan kita menyalahi golongan yang memberi halangan dan tentangan kepada undang-undang Islam daripada tertegak. Kalau siapa tahap itu, munafik tidak diatpal dengan nar. Dalam Quran kata, siapa yang halang Islam, siapa yang lawan undang-undang Islam, dia munafik duduk pada neraka yang paling bawah. Mandatory. Bukan kita kata, Quran kata. Nah, baik. Bila laksana wuduk, baik. Kalau katakan hukum potong tangan. Allah kata dalam Quran, asani kuasa dipotong faktum aydihuma al-ayah. Pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan cukup nisab, potong tangan keduanya. Siapa potong? Kerajaan potong. Nah, undang-undang lah. Baik. Dia orang kafir kau ni pula. Dia kena hudud juga. Jawabnya tidak berlaku istifak ulama. Semua kena. Tetapi orang kafir terpulang kepada mahkamah. Mahkamah boleh tengok maslahat. Adakah kafir ini patut dipotong tangan atau dikenakan undang-undang lain. Jadi masih lagi belum ditetapkan hukum. Kalau jenis-jenis kata hakim, jenis memang jahat sangat, potong sangat. Jenis, okey, tahap jenis dia tak faham lagi. Hakim kata dikenakan penjara 3 tahun seumpamanya. Dia tahu. Dia boleh gitu. Jadi kawasan susah lah. Kita orang Islam kawasan bimbang. Dah kalau gini guana, kalau hukum gini guana. Ulama' buat dah enak menjenayah hudud. Kitab yang ditinggalkan ulama' lebih banyak daripada undang-undang marak yang ada dalam mahkamah. Banyaknya kitab tentang hukum. Tak payah bimbang. Kalau berlaku gini, ini hukumnya. Kalau berlaku gini, ini hukumnya. Ijtihad mendahului zaman 1,000 tahun. 1,000 tahun lagi masalah tak berlaku, ulama' jawab dah dalam kitab. Macam dulu, dalam kitab lama. Tahun tu kitab gelik, 4 ke-4 hijrah. Dia kata siapa yang ada 2 kepala, tak manusia nak ambil wudu. Padahal mana ada orang 2 kepala. Nah, tapi ulama' jawab dah, muka yang banyak menghadap kiblat, muka tu kena ambil wudu. Tiba-tiba pada tahun 1970-an, beranak di Rusia, orang kepala 2. Walaupun tak siapa tua, tapi siapa umur 30-an. 2 kepala. Nah, nampak dah ulama' jawab. Ni kita orang sedang duduk bimbang. Dah kali jadi gini ni, wak gua ni. Dah kali nalik dah. Mu hakim yang mu susah ya. Mu orang awam. Tugasnya memberi sokongan, bantuan, beri tenaga supaya tertegak ni Islam. Berarti nak kenal orang munafik dengan orang Islam dulu. Sama ada dia tok guru, sama ada dia ulama, sama ada dia orang awam. Orang Islam, dia akan bersungguh-sungguh nak berusaha supaya Islam itu tertegak. Nah, cakap dia, cerita dia, pekerjaan dia, sindiran dia, cuma nak ke Islam. Orang munafik mana? Dia akan bersungguh-sungguh supaya Islam orang tak buat. Faham lagi? Kata dia ulama, dia akan keluar dari dalil supaya hudud tidak dilaksana. Itu ulama munafik yang duduk di dalam api neraka Allah. Nah, jadi kita pastikan golongan mana kita. Ingat, dalam bab Islam, walaupun kita jahil, walaupun kita jahat, walaupun kita kaki heret orang puan, ataupun nak ikan nama esok, tapi ini dalam bab akidah, aku mesti bersama dengan Islam. Walaupun dengan doa, dengan 10 ringgit, dengan tenaga, dengan darah dan air mata, sedikit pun tak apa, aku kena libatkan diri. Jangan aku libat dalam bab memberi halangan daripada tertegaknya hukum Allah. Kan dalam Quran kata, idza du'u abida idza du'ina. Apabila diajak mereka itu kepada Allah dan kepada Rasulnya, ra'aitan munafiqina yasudduna 'anka sududa. Bila dia mereka kamu ajak kepada Islam, bila kamu ajak mereka ini kepada hudud, bila kamu ajak mereka ini kepada peraturan agama, kamu akan lihat orang munafik, mereka akan menyatakan berbagai-bagai halangan dan sesatkan supaya tidak terlaksana Islam. Jadi daripada ayat ini, ramai di kalangan kita yang telah menjadi munafik kerana mereka memberi macam-macam alasan dan halangan supaya tidak tertegaknya atau baliknya manusia kepada hukum Al-Quran dan Hadis. Jadi insyaAllah kita bertemu pula pada malam esok dipanjangkan umur di Masjid Syah Alam. Masjid Negeri Syah Alam. Jadi soalan yang tak sempat kita jawab, kita akan jawab pada malam esok. Jadi minta maaf sekali lagi kerana ambil masa tuan-tuan panjang-panjang sampai 10 lebih. Jadi yang betul semuanya daripada Allah, yang salah daripada diri kita sendiri. Terima kasih daripada jawatan tuan-tuan masjid kepada muslim-muslimah yang sudi hadir dan sudi memberi derma. Dan mudah-mudahan Allah juga yang membalas daripada sumbangan tuan-tuan yang telah diberikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana kafiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.